السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat 5 kali dalam sehari semalam. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau menganjurkan sesuatu kepada manusia melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan di balik perintah tersebut bagi orang-orang yang mengamalkannya, merealisasikannya, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di banyak sekali dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqih fa ulaika humul faizun." Dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya, senantiasa memiliki rasa khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kemenangan. Sebaliknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan bagi orang-orang yang enggan untuk melaksanakan perintahnya, Allah akan ancam mereka dengan azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat banyak sekali pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi umat ini, bagi siapa saja yang mengerjakan salat. Di antaranya dari ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata, aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibna sayiat, dzalika dzikra lil dzakirin." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat. Mendirikan salat di pagi dan petang, kemudian di awal malam. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innal hasanati yudhibna sayiat." Sesungguhnya perbuatan yang baik, sesungguhnya amalan yang baik akan menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa. Juga di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang akan dipetik oleh seorang muslim dalam kehidupannya tatkala dia menjaga salat 5 waktu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Ankabut, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Allah berfirman, bacalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada engkau wahai Muhammad berupa Al-Quran. Kemudian dirikanlah salat. Sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan salat yang akan menjadi pengingat seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan salat sebagai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar dibanding hanya sekedar mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Salat adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan pada khutbah sebelumnya, para nabi sebelum kita, orang-orang saleh sebelum kita, di antara kebiasaan dan merupakan kebaikan yang Allah sebutkan penyebutan mereka kekal di dalam Al-Quran adalah mereka senantiasa mendirikan salat. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'iz zakah wa kanu lana khashi'in. Dan kami wahyukan kepada mereka, yaitu setelah Allah menyebutkan Ibrahim, Allah menyebutkan keturunan-keturunan Ibrahim, baik itu dari Bani Israel ataupun dari keturunan Ismail alaihi wassalam. Allah sebutkan bahwasanya Allah senantiasa wahyukan kepada mereka, perintahkan kepada mereka untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Dan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga dengan salat seseorang bisa senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekedar salat yang hanya dilakukan 10 menit, 15 menit, paling lama 20 menit, dengannya seseorang bisa kembali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah seharian dia telah melakukan kesibukan untuk mencari kemaslahatan hidupnya agar dia bisa bertahan, survive di muka bumi ini. Dan itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak larang apabila semuanya berada di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mempermisalkan salat yang dilakukan 5 waktu sehari semalam bagaikan sungai yang berada di rumah seseorang. Ara'aita law kana bibabi ahadikum nahran. Pernahkah kalian perhatikan kalau seandainya di depan pintu rumah seorang di antara kalian terdapat sungai? Setiap hari dia mandi dari sungai itu sebanyak 5 kali. Hal yabqa min daranhi syai? Apakah akan tersisa dari kotoran dan daki yang ada di tubuhnya? Kata para sahabat, qalu la ya Rasulullah. Tidak akan tersisa sedikit pun kotoran dari tubuhnya apabila 5 kali sehari semalam dia terus mandi dari sungai itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dosa yang ada pada anak Adam. Begitu banyak dosa yang dilakukan oleh manusia sejak ia mulai bangun tidur sampai hendak menjelang tidur kembali, betapa banyak dosa yang dia lakukan. Kalau seandainya tidak ada dosa yang dilakukan hanya dikarenakan dia menyia-nyiakan waktu, maka itu sudah cukup baginya kerugian di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah salat yang sangat besar kedudukannya di dalam Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan pahala yang baik bagi orang-orang yang melaksanakan salat. Demikianlah, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang beriman. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang enggan melaksanakan salat, atau melaksanakan salat namun diakhirkan keluar dari waktunya, atau mungkin sebagian hanya salat di sebagian waktu dan meninggalkan waktu yang lain, sungguh telah berada di dalam kerugian yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kerugian yang sangat besar di saat penduduk surga telah senang. Mereka duduk di atas dipan-dipan, sesama mereka saling bercengkrama dan bercerita. Allah telah menghapuskan dan mengangkat kebencian di dalam hati mereka, ditemani para bidadari, sungai-sungai dan kebun-kebun yang menyejukkan mata. Namun mereka berkata, anil mujrimin masalakakum fi saqar. Mereka bertanya-tanya tentang orang-orang yang pendosa, orang-orang yang selalu melakukan maksiat. Kata mereka, para penduduk surga bertanya kepada penghuni neraka ini, masalakakum fi saqar. apa yang membuat kalian menjadi penghuni neraka Saqar? Lihatlah jawaban mereka. Jawaban pertama kali yang mereka ungkapkan, yang menunjukkan penyesalan mereka yang sangat besar dikarenakan meninggalkan amalan ini. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, dahulu kami tidak termasuk dari orang-orang yang melaksanakan salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan juga kami tidak pernah memberi makan fakir miskin atau menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin. Wa kunna nakhudhu. Kemudian kata mereka, dan dahulu kami berbicara dengan mendustakan hari kebangkitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh kerugian yang sangat besar, yaitu di saat penduduk surga telah memanen dan menikmati hasil amalan mereka selama di dunia ini, namun di sisi lain mereka melihat orang-orang yang meninggalkan salat sedang berada di dalam kehinaan dan di dalam kepedihan azab. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jadilah yang terbaik dari dua kelompok ini, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, orang-orang yang senantiasa menjaga amalan mereka agar senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil wahyain wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyidi thaqalain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار وصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. أما بعد فمعاشر المسلمين رحمكم الله. Itulah apa yang akan didapatkan seorang hamba yang beriman, yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjaga salat-salat mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu ketika, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di salah satu sudut masjid, masuk seseorang melaksanakan salat. Ia melaksanakan salat. Setelah selesai dari salatnya, dia hendak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat beliau lalu mengatakan, assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Dia mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita menjawab, wa alayka salam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya lalu mengatakan, kembali ke tempatmu, ulangi salatmu, karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan salat. Orang ini terheran. Dia kembali ke tempatnya lalu melaksanakan salat sebagaimana yang ia lakukan. Dia melaksanakan salat, kemudian setelah selesai kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya lalu juga mengulangi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau ke tempatmu, ulangi salatmu, sesungguhnya pada hakikatnya engkau belum melaksanakan salat. Ketiga kali ia kembali melaksanakan salat. Tatkala selesai, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab salatnya, kembali menjawab salamnya lalu mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau ke tempatmu, ulangi salatmu, karena pada hakikatnya engkau belum melaksanakan salat. Orang ini yang begitu polos mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah satu-satunya kebenaran yang hakiki. Lalu dia mengatakan, "Wallazi ba'atsaka bil haqq, inni la uhsinu ghayraha, fa'allimni." Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya saya tidak mampu untuk melakukan salat yang lebih baik dari apa yang telah saya lakukan, maka ajarilah aku. Maka ajarilah aku sehingga aku bisa melaksanakan salat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini kita bisa memetik sebuah hikmah bahwasanya tidak semua orang yang melaksanakan salat maka salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya akan menggugurkan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya di hari kiamat nanti sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha fa innahu man hafaza 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk dan bukti, dan juga dia akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat kelak. Namun orang ini begitu polos dia mengatakan, "Saya tidak bisa salat yang lebih baik dari itu ya Rasulullah, maka ajarilah aku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul yang diutus untuk memberi kabar gembira kepada umatnya, untuk menghilangkan haraj, kesusahan dari umatnya, beliau pun mengajari sahabat tersebut. Dan para ulama menjadikan hadis ini sebagai umdah fi shalah, sebagai landasan di dalam melihat atau indikasi yang dengannya kita bisa menilai salat seseorang telah sah ataukah salat seseorang belum sah. Pada khutbah Jumat kali ini, dikarenakan waktu yang ringkas, kita akan mengambil sedikit dari apa yang bisa membuat salat kita menjadi sah, yang dengannya kita mengetahui bahwa salat kita menjadi sah. Para ulama membagi salat seseorang menjadi sah apabila dia telah memenuhi beberapa hal. Yang pertama syarat, yang kedua rukun-rukun salat, yang ketiga wajib-wajib salat. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha meluangkan waktu, mengondisikan diri kita semua untuk bisa mempelajari apa itu syarat salat, apa saja syarat-syarat salat, sehingga seseorang apabila melaksanakannya maka salatnya telah sah. Apa saja rukun-rukun salat dan apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seseorang dalam salat. Adapun syurutu shihhatish shalah, syarat yang dengannya salat seseorang menjadi sah. Yang pertama adalah dukhulul waqt. Yang pertama adalah hendaknya salat yang dilakukan telah memasuki waktunya. Waktu salat isya, waktu salat fajar, waktu salat zuhur, waktu salat asar, dan waktu salat maghrib telah kita ketahui semua tuntunannya. Kemudian yang kedua adalah hendaknya seseorang bersih dari hadas. Baik itu hadas yang sifatnya hadas besar, seperti misalnya seorang yang junub, wanita yang haid atau nifas, seseorang yang melakukan hubungan dengan keluarganya, seseorang yang bercengkrama dengan suami istri, maka ini wajib bagi mereka untuk mandi junub. Kemudian apabila hadasnya hadas kecil, seperti sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, maka hendaknya sebelum melakukan salat dia membersihkannya atau dia melakukan wudu. Hendaknya dia berwudu sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syarat yang ketiga adalah hendaknya pakaiannya, tempat salatnya dan juga tubuhnya bersih dari segala macam bentuk najis. Kemudian syarat yang keempat adalah hendaknya seseorang tatkala hendak melaksanakan salat dia menutup auratnya. Menutup aurat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kelima adalah hendaknya salat yang dilakukan menghadap kiblat, dan kiblat yang dimaksud sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatarah." Dimanapun kalian berada, hendaknya kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Kemudian yang terakhir dan syarat yang keenam dengannya salat seseorang menjadi sah adalah hendaknya dia telah berniat di dalam hatinya tanpa harus dilafadzkan. Dia cukup meniatkan di dalam hatinya bahwasanya dia akan melaksanakan salat zuhur atau salat asar atau salat Jumat ataupun salat-salat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita semua untuk memiliki kemampuan dan semangat